pertanyaannya pakai Tapi yang membuat kadang ada seseorang bertanya, kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa harus beramal? Ini pertanyaan munculnya karena dia mempertentangkan antara takdir dan amal. Dan inilah letak kekeliruan. Karena segala yang ditakdirkan sudah ditakdirkan. Sekarang siapa yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Tidak ada yang mengetahui. Yang kita tahu hanyalah Allah menurunkan Al-Quran, mengutus kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah diterangkan perintah agama seluruhnya, telah diterangkan apa yang dilarang untuk dihindari. Kewajiban kita adalah apa yang diterangkan itu yang kita ikut. Karena itu ini pertanyaan pernah diajukan oleh sebagian sahabat. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, qadimal amal, untuk apa seorang itu beramal? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyajjarun lima kulifara. Beramallah kalian, setiap orang akan dimudahkan pada apa yang Allah takdirkan untuknya. Maksudnya, dari mengetahui apa yang ditakdirkan baginya, karena itu silakan beramal. Dan dari amalan itulah yang mendekatkan seorang hamba kepada apa yang ditakdirkan. Kalau dia dari penduduk surga, kelihatan amalannya adalah amalan penduduk surga. Kalau dia dari penduduk neraka, tampak amalannya dari amalan penduduk neraka. Karena itu beramal. Dan setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang ditakdirkan baginya. Ya. Dia ada yang bertanya, bisakah kita ketemu dengan istri kita di dalam surga? Jawabannya, kalau sang istri adalah penghuni surga, maka dia adalah istrinya di dunia dan juga istrinya di akhirat. Karena keluarga yang qalib akan dikumpulkan bersama seluruh keluarganya di surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْكُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ الحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Orang-orang yang beriman dan ia diikuti oleh keluarganya keturunannya dengan keimanan, maka kami akan mengikutkan keturunannya bersama dia di dalam dunia. Dan kami tidak pernah melantarkan suatu apapun dari amalan. Setiap orang yang beramal hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan. Jadi dalam ketentuan ayat yang saya bacakan tadi, ayat di surat Tur, tampak jelas bahwa keluarga itu akan bersama, ikut bersama keluarganya, dikumpulkan di surga. Ini bagian dari kenikmatan dan kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala berikan untuk penduduk surga. Ini ada yang bertanya, bidadari itu diciptakan dari apa? Ya. Ini pertanyaan yang tidak perlu ya untuk ditanyakan. Yang perlu ditanyakan, bagaimana cara mendapatkan bidadari? Itu yang harus saya ditanyakan. Adapun kalau bidadari dari apa, itu tidak penting kita ketahui. Pertama, Allah tidak mengabarkannya kepada kita di dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis, saya tidak mengetahui ada hadis yang menerangkan tentang hal itu. Nah, asalnya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, asalnya kita jangan mempertanyakan. Kita hanya menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskannya. Ini pokok keimanan kepada yang gaib. So, dalam perkara gaib, membuka pintu pertanyaan, ini artinya membuka pintu bagi syaitan masuk kepada seorang hamba. Nanti akan banyak pertanyaannya masuk di dalam perkara gaib. Karena itu kewajibannya seorang memutus segala pintu masuk ke dalam hal-hal yang memang Allah tidak izinkan seorang hamba masuk di dalam hal itu. Karena yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang berada di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Banyak orang yang bilang yang penting barokah. Sebenarnya apa sih barokah itu? Bagaimana cara agar barokah? Al-barakah itu adalah thubutul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu itu barakah. Allah telah tetapkan kebaikan pada sesuatu itu, nah itu namanya dia berberkah namanya. Berberkah. Dan berberkah itu banyak bentuknya. Ada yang sedikit menjadi banyak. Kadang yang dia miliki bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Kadang hal yang dia miliki menjadi pintu baginya untuk semakin terbuka berbagai kebaikan untuknya. Banyak bentuk berkah. Dan keberkahan itu diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mendapatkannya. Ada sebab-sebab syar'i bagi siapa yang ingin mendapatkan keberkahan. Di antara sebab tersebut adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, saya bacakan ayat di pertemuan siang tadi. Firman Allah Subhanahu wa Taala di surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Keimanan dan ketakwaan itu membawa berkah. Nah, dan keberkahan itu pada banyak hal ya. Pada banyak hal. Nah, ini pembahasan sebenarnya luas. Kita diuraikan. Tapi, hakikatnya, bahwa seseorang kapan dia berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah. Dan pada hal yang dia mendapat nikmat dari Allah, dia gunakan pada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itulah keberkahan. Ya. Itulah keberkahan. Dan itu sebenarnya ukuran dari sebuah nikmat. Karena nikmat dikatakan nikmat kalau itu mendekatkannya kepada Allah. Kalau dia dapat sesuatu, tapi semakin membuat dia jauh kepada Allah, jauh dari Allah, itu bukan nikmat namanya, tapi itu adalah ujian, bahkan musibah yang menimpa dia. Karena itu kata sebagian as-salaf, Abu Salamah, ya, atau Abu Hazim Salamah, Ibn Dinar al-A'raj, beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah, fahiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah ujian terhadapmu. Itu adalah ujian terhadapmu. Karena itulah dari keberkahan diukur dalam hal ini. Semakin seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Taala, maka itu adalah ciri dari keberkahan. Tadi terangkan bahwa nikmat yang paling besar bagi seorang mukmin di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Taala. Pertanyaan siapa saja yang tidak dapat melihat wajah Allah dan apa sebabnya? Ya. Saya sudah terangkan ya bahwa tadi yang saya singgung melihat wajah Allah di mana? Di surga. Di penduduk neraka tidak mungkin dia ada di situ. Jelas? Keren itu lah. Hal-hal, segala hal yang tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, itu artinya dia tidak akan apa? Melihat kepada Allah. Cuma memang di dalam pembahasan akidah, Allah Subhanahu wa Taala dilihat di dua tempat. Yang pertama di Arafat al-Qiyamah, pada Mahsyar, dan yang kedua adalah di surga. Dan di surga khusus untuk orang yang beriman. Ya. Khusus untuk orang yang beriman. Adapun di hari kiamat di padam mahsyar, apakah selain orang beriman bisa melihatnya? Nah, ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Tapi yang benarnya bahwa orang kafir itu tidak mungkin melihat Allah. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin la mahjubun." Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu orang-orang kafir itu tercilai dari roh mereka. Tidak bisa melihatnya. Ya. Adapun orang-orang munafikin, mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa Taala, tapi tidak seperti pandangan kaum mukminin melihatnya. Ya. Karena tidak setiap orang memandang bergembira dengan apa yang dia pandang, kan begitu? Ya. Tergantung keadaan orang yang memandangnya. Ada seorang misalnya dizalimi oleh seorang perampok. Tiba-tiba datang polisi. Yang dizalimi dan mendzalimi melihat ke polisi. Sama pandangannya? Jawabannya berbeda. Yang dizalimi gembira kalau saya dapat pertolongan, kan begitu. Adapun yang mendzalimi perampok ini, kalau dia enggak kabur, dia akan apa? Takutan. Iya. Akan ketakutan. Jelas ya. Jadi sekali lagi, ini pendekatan bahwa anda seluruh pandangan itu bermana apa? Bermana kesejukan bagi orang yang melihatnya. Kaum mukminin saja yang memandang kepada Allah dengan pandangan kesejukan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kegembiraan. Adapun kaum munafikin, mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah datang di atas surah yang mereka tidak mengenalnya. Iya. Dan apa? Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pandangan kenikmatan, tapi pandangan penuh dengan adab. Khawatir akan dosa-dosanya, akan tersingkap kemunafikannya. Penuh dengan ketakutan. Ini kesimpulan di dalam pembahasan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apa sebabnya seorang tidak melihat kepada wajah Allah, sebabnya adalah kekufuran. Sebabnya adalah kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang kafir kepadanya itu tidak akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bid'ah yang sifatnya mengeluarkan dari keislaman, dan demikian pula kemunafikan yang sifatnya nifaqul akbar, kemunafikan besar. Iya. Maksudnya tidak akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallahu taala. Baik. Bagaimana tafsir surah Zumar ayat 3? Apakah kata-kata musyrik dalam ayat itu hanya berlaku untuk orang-orang musyrik di masa Nabi? Dan juga untuk orang-orang di zaman kita. Kira ya ayat itu adalah penjelasan tentang keadaan kaum musyrikin di masa Nabi, dan itu berlaku untuk setiap masa. Jadi sebab kesyirikan orang-orang musyrik disebutkan di dalam ayat, mereka beribadah kepada sembahan mereka, maksud mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah, liqarribuna ila Allah zulfa, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Iya. Jadi mereka anggap kesembahan mereka ini betul, manusia seperti mereka. Hanya saja mereka ini adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan kaum musyrikin menganggap diri mereka berdosa. Maka mereka berdoa kepada wali-wali ini supaya memohonkan kepada Allah agar supaya mereka apa? Diampuni. Inilah kesyirikan, salah satu letak kesyirikan kaum musyrikin di masa lalu. Dan hingga hari ini kesyirikan yang seperti ini masih terjadi. Dan sangat disayangkan kadang dilakukan sebagian kaum muslimin yang menamakan dirinya muslim. Iya. Kadang ada yang kuburan. Misalnya kenapa kuburan? Oh saya enggak. Saya tahu bahwa penghuni kubur ini ya, tidak, bukan di tangannya manfaat dan bahaya, bukan di tangannya surga dan neraka. Cuma saya ini orang yang banyak dosa. Ya penghuni kubur ini kiai, orang soleh, dia dekat kepada Allah. Ya, saya berharap dia nanti memberikan apa? Syafaat dan kedekatan untukku di sisi Allah. Jadi ini alasan persis dengan alasan apa? Kau musyrikin yang disebut di situ di dalam surah Al-Zumar. Ya, karena itulah hendaknya berhati-hati. Ya. Tauhid itu adalah seorang hamba berdoa langsung kepada Allah. Apa susahnya? Allah mendengar apa yang dia minta. Allah Subhanahu wa taala ya, mengabulkan doa hamba. Allah mengampuni segala dosa bagi siapa yang bertobat. Iya. Dia cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengambil perantara. Karena perantara ini adalah bentuk kesyirikan yang Allah benci dan bisa membatalkan amalan. Ini ada yang bertanya tentang mengangkat tangan di dalam berdoa. Apakah hanya di saat-saat tertentu atau selalu mengangkat tangan. Terus juga bertanya bagaimana hukum mengangkat tangan berdoa setelah sholat fardu. Ya. Pertama, harus diketahui bahwa berdoa itu adalah ibadah yang sangat agung. Hal yang dianjurkan. Banyak ayat dan hadis menjelaskannya. Yang kedua yang harus diketahui bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu dari sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Di dalam hadis yang mana ya inna Allah yastahi an yarudda yadai al-abd apa namanya sikran. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala malu ya, untuk menolak doa seorang hamba yang menadahkan tangannya ya, dikembalikan tangan ini dalam keadaan kosong. Allah malu untuk mengembalikannya dalam keadaan apa? Kosong ya, menunjukkan bahwa itu diantara sebab doa itu mustajabah. Nah, tapi harus diketahui bahwa doa itu ya, yang dianjurkan mengangkat tangan itu sepanjang tidak ada aturan khusus di dalam doa tersebut. Bukankah kita di dalam sholat berdoa? Berdoa tapi di dalam sholat ada mengangkat tangan? Hah? Tidak. Kenapa? Pasti hadirin akan menjawab karena tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Mengangkat tangan. Sebab ini memang sekadar khusus sholat diatur tuntunan dengan tuntunan dan Nabi tidak mengajarkan mengangkat tangan. Kalau begitu, walaupun syariat mengangkat tangan berlaku umum, tapi di keadaan khusus ini tidak berlaku. Jelas ya? Sebagai contoh lain, kalau masuk kamar mandi, baca doa apa? Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith. Bisa juga dibaca bismillah. Mengangkat tangan atau tidak? Loh, kok mengangkat tangan? Doa. Disyariatkan apa? Mengangkat tangan. Ya, jawabannya bahwa Nabi ketika mengajarkan doa tidak mengajarkan apa? Mengangkat tangan. Kalau begitu, doa dengan mengangkat tangan di waktu yang tidak terikat atau di tempat yang tidak terikat dengan waktu dan keadaan khusus, silakan mengangkat tangan, tidak apa-apa. Di antara kandang komat, dia boleh mengangkat tangan. Di perjalanan berdoa mengangkat tangan, silakan. Ya. Atau di tempat-tempat yang memang lagi mengangkat tangan di situ ketika berdoa. Seperti beliau salat istisqa, beliau doa mengangkat tangan, kelihatan? Ya. Mengangkat tangannya, tidak ada masalah. Ketika berada di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, doa mengangkat tangan, tidak ada masalah. Itu adalah hal yang apa? Hal yang bagus. Ya. Ketika dia berdiri di Arafah, melempar jamrah. Jamrah pertama dan kedua, dia mengangkat tangannya adalah hal yang bagus. Ya. Sebab memang ini, ada tuntunan untuk mengangkat tangan di situ khusus. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sebuah tempat diajarkan doa secara khusus di tempat itu dan tidak diajarkan mengangkat tangan, maka itu menunjukkan tidak ada syariat apa? Mengangkat tangan di tempat tersebut. Itu saja. Kaidah di dalam membedakannya. Kaidah di dalam membedakannya. Ada pun masalah doa setelah sholat wajib. Iya. Sekali lagi, saya sudah menekankan bahwa doa itu bagus. Hanya saja kalau seseorang selalu berdoa tempat sholat wajib, itu artinya adalah sebuah ibadah. Karena dia sudah tetapkan sebagai kebiasaan. Dan kalau itu sudah dijadikan sebagai kebiasaan, dia harus punya dalil khusus dari Nabi yang menuntunkannya. Ya. Dan memang, dari pendapat Imam Empat, itu tidak ada doa khusus selepas sholat fardu. Ya, dia khusus dia berdoa mengangkat tangan. Yang ada hanya zikir yang dibaca setelah sholat. Ya. Zikir yang mengandung doa itu yang dibaca, bacaan-bacaan itu. Dan itu bacaan tidak dengan mengangkat tangan. Baik. Nah, alhamdulillah waktu berdoa itu banyak ya. Di sebuah doa antara Adam dan Qamar. Bahkan itu tempat mustajabah. Ya. Di sebuah doa di waktu sujud. Nah. Terkadang dalam kondisi tertentu, saya meninggalkan salat wajib. Bagaimana hukumnya? Ini saya nggak paham apa yang dia maksud meninggalkan sholat wajib. Apakah yang dia maksud meninggalkan sholat berjamaah atau yang dia maksud tidak sholat sama sekali? Ya. Kalau yang dia maksud tidak hadir sholat berjamaah, ya, maka dilihat apa udurnya tidak hadir sholat berjamaah. Karena udur ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Bagi laki-laki dia wajib untuk salat berjamaah di masjid, kecuali kalau ada udzur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada hamamku, an amara rajulan. Saya sungguh sudah berniat memerintah seorang lelaki dia imam mengimami salat, kemudian saya berkeliling ke rumah orang-orang yang tidak hadir salat dan saya baca rumah-rumah mereka. Ini Nabi ya. Dan Nabi pemerintah. Kalau dia pemerintah tidak apa-apa dia buat seperti itu. Jangan ada hadirin yang mendengar hadis ini dia keluar dia baca rumah-rumah orang. Jangan salah memaham ya. Bahwa Rasulullah SAW adalah kedudukannya apa? Pemerintah punya hak berubah dengan tangan. Ada pun orang yang tidak punya hak berubah dengan tangan, dia rubah pada dirinya, kepada keluarganya, sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuannya. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya menghadiri apa? Salat berjamaah laki-laki. Ibnu Ummi Maktum. Datang kepada Nabi Rasulullah. Saya minta udzur. Dispensasi keringanan tidak hadir salat berjamaah. Saya ini buta. Ini alasan pertama. Yang kedua, rumah saya di kota Madinah. Alasan yang ketiga, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Alasan yang keempat, antara rumah saya dan masjid ada hutan. Saya takut binatang buas. Ini udzur atau tidak? Kalau kita sudah duduk saja di rumah. Nabi mulai-mulai dan mendiamkan. Tapi begitu Ibnu Ummi Maktum hendak berangkat pergi, Nabi bertanya, asamiya dan tidak, kamu dengar adzan? Kata Ibnu Ummi Maktum, iya. Kata Nabi, fa'ajib, kalau begitu jawablah suruhan adzan. Kamu datang ke masjid. Dengan keadaan sedemikian rupa, itu sudah diberi udzur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa menghadiri salat berjamaah bagi laki-laki itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Ya, berdosa seorang hamba yang salat di rumahnya padahal dia mampu kemana? Ke masjid dan salat berjamaah itu subhanallah. Pahalanya sangat banyak. Ya, dilipat gandakan 27 derajat di atas salat sendirian. Dia menghadiri, hadir di tengah kaum muslimin, rasa kebersamaan. Ya, dia duduk di masjid Allah, tempat yang paling afdal di dunia. Cari tempat yang paling utama, itu yang paling utama dalam masjid Allah. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Ahabbul biqa'i ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Itu yang paling dicintai. Dia duduk di masjid, hadir salat, dia berzikir penuh dengan keindahan, dia dapatkan. Kadang ketika dia masjid, dia tunggu lagi waktu salat berikutnya. Ya, seperti kita sekarang ini salat maghrib, kita tunggu lagi salat isya. Sambil apa namanya mendengarkan pengajian sudah berbagai keutamaan. Kita duduk saja menunggu salat isya itu dihitung seperti orang yang sedang salat walaupun dia duduk. Walaupun dia apa? Hanya duduk saja. Kalau dia menunggu salat. Karena itu jangan diterantarkan salat berjamaah ini. Baik. Jadi ini kalau dia meninggalkan sholat berjamaah, dilihat apa udurnya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat wajib sama sekali tidak sholat, nah ini yang berbahaya. Ini yang sangat berbahaya. Dan para ulama ada dua pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia kafir keluar dari Islam atau tidak? Jumhur ulama menganggap bahwa dia tidak kafir. Hanya dianggap sebagai pelaku dosa besar. Imam Ahmad dalam sebuah riwayat, dan atau Imam Ahmad dan pendapat yang masyhur beliau, dan ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Syafiq rahimahullah ta'ala, beliau hikayatkan dari para sahabat, tidak ada silam benar. Kata Abdullah bin Syafiq, kanu la yarawna syai'an minal amali tarkuhu kufrun illa salat. Adalah para sahabat dan para ulama tabi'in, mereka tidak memandang ada sebuah amalan kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali apa? Kecuali sholat. Jadi pendapat punya banyak pendukung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di antara ayat Al-Quran yang mendukungnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman menghikayatkan bagaimana penduduk neraka. Qalu ma salakakum fi saqar. Penduduk neraka ditanya, kenapa kalian bisa berada di dalam neraka? Saqar. Apa jawaban mereka? Jawaban yang paling pertama, lam nakum minal musallin. Kami dulu orang yang tidak pernah sholat. Ya. Allah berfirman, "Taibu wa aqamu sholata wa atu az-zakata fa ikhwanukum fi din." Kalau mereka bertobat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, saudara kalian dalam agama. Dalam ayat yang lainnya, biarkan jalan mereka, jangan kalian meraih. Pemahaman kebalikan dari ayat, kalau mereka tidak bertobat, tidak menegakkan sholat, tidak mengeluarkan zakat, ya, maka bukan saudara kalian dalam agama, tetap diperangi. Hanya saja di pembahasan zakat, memang ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa orang yang menahan zakatnya karena kikir, tidak dikafirkan. Tapi sholat tidak ada yang mengkhususkan dalilnya. Dia berlaku umum. Ya, bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan Rasulullah SAW berkata, Al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salat. Hal yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah sholat. Itu hadith riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi, faman tarakaha faqad kafar. Siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Maka ini pendapat kuat dari para ulama, bahwa siapa yang meninggalkan sholat karena malas, itu dianggap keluar dari apa? Keislaman. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ya. Tentang orang yang mengkafirkannya, berbeda pendapat tentang batasan dikafirkannya. Apakah hanya sekadar meninggalkan satu sholat langsung kafir? Nah, ini dua pendapat. Sebagian para ulama, satu sholat saja ditinggalkan, itu kafir, keluar dari Islam. Dan sebagian ulama menganggap bahwa yang mengkafirkan kalau kebanyakan sholat yang dia tinggalkan, kebanyakan sholat itu yang mengkafirkan. Jelas ya? Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Jangan sampai seorang hamba bergampangan di dalam masalah sholat ini. Ibadah yang paling agungnya, semua kewajiban diterima oleh Nabi di muka bumi. Sholat ini diterima langsung. Gimana? Di atas langit, di perjalanan Mi'raj. Semua perkara agama sampai kepada kita dengan perantara wahyu melalui Jibril. Tapi ini langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perantara. Salat lima waktu ini tadinya 50 waktu. Diperingan-diperingan menjadi 5 waktu. 5 waktu menjadi berapa? Menjadi 50 nilainya. Ya, karena itu sekali lagi jangan sampai kita melanggar kewajiban yang agung ini. Ya, apa syarat mahar untuk mendapatkan biaya dari surga? Ya. Mahar itu yang dimaksud adalah dengan amalan salih. Yang dia persiapkan berbagai kebaikan yang dia kerjakan. Jadi kalau maharnya, kalau dia ingin meminang apa? Meminang bidadari. Apakah yang sudah beristri bisa mendapatkan biaya dari di surga? Ya. Ya tentunya ya, hal tersebut dia dapatkan. Ya. Karena memang diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang diberikan dari bidadari. Bagaimana dalam hadis yang telah saya baca. Ada ingatnya di waktu itu tidak ada lagi kecemburuan. Ya. Kalau dia sudah punya istri tetap istrinya di surga, kalau dia punya istri lagi dari bidadari, tidak akan ada cemburu lagi di saat itu. Ya, jadi jangan lagi berpikir bahwa kalau saya di surga, kalau saya punya istri lagi, hubungan kerjasama dengan orang kafir, bagaimana hukumnya? Ya. Islam telah mengatur indah hubungan kerjasama dengan orang kafir dalam bentuk muamalah. Dasar pijakannya dalam berhubungan dengan orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhaakumullahu ala alladziina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, kalau kafirnya tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan dari negeri kita, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Ya. Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi yang berada di mana? Di Medina. Dan beliau meninggal dalam keadaan baju besi beliau digadaikan di sisi orang Yahudi. Karena beliau mengambil 30 sa' gandum. Beliau gadaikan baju besinya. Menunjukkan bahwa muamalah dengan orang kafir secara umum tidak dilarang. Kalau sebatas memang hanya dalam masalah apa? Masalah muamalah. Ya. Masalah dunia. tidak ada kaitannya dengan loyalitas, kecintaan kepada agama. Adapun kecintaan kepada agama orang kafir ini masuk dalam loyalitas ya. Dan loyalitas kepada orang kafir itu ada dua bentuknya. Ada yang sifatnya dosa besar, dan ada yang sifatnya kekafiran mengeluarkan dari keislaman. Ya. Nah, ini harus diketahui oleh seorang hamba. Baik. Orang kafir kadang, ya, dia ada sebagai tetangga. Kalau dia tetangga kafir, dia punya hak sebagai tetangga, diberikan haknya sebagai tetangga. Kafir dia orang tua kita, ayah kita, misalnya, dia punya hak sebagai orang tua, ya, sebagai ayah, punya hak. Ya, jadi harus diberikan haknya masing-masing. Baik. Jadi tentunya pembahasannya perlu lebih banyak uraian. Ya, dan insyaAllah taala apa yang saya terangkan tadi, mudah-mudahan mencukupi. Ya, ini ada yang bertanya bagaimana apa ciri orang yang diangkat derajatnya. Ya. Pengangkatan derajat itu adalah dari hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan pengangkatan derajat cara bisa terbaca pada anugerah dan rahmat Allah pada seorang hamba terlihat, dan kadang pengantaran derajat tersebut tidak tampak, ya, tidak tampak. Tetapi kalau terlihat pada seorang hamba, dia semakin giat di atas kebaikan, ya, dan semakin baik di tengah manusia, menjadi bentuk dari perangkatnya derajat seorang hamba. Karena itu dari Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang seorang yang beramal dan manusia memujinya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Tilka ajilatu bushra al-mu'min." Itulah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan untuknya. Kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan untuknya. Ya, apa hukum perjualan di acara ritual orang kafir? Dengan ritual ya. Kalau acara tersebut merupakan hari raya mereka, telah disebutkan oleh para ulama di berbagai buku fikih, seorang muslim tidak boleh berjualan di hari tersebut hal yang membantu mereka di dalam perayaannya. Sebab itu dari bentuk apa? Kalau menolong di dalam dosa. Allah telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian kalau menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Karena itu harusnya hal yang seperti ini dihindari oleh seorang muslim. Dan dia mencari pintu-pintu rezeki di tempat yang lain pada hal-hal yang dihalalkan. Itu lebih baik baginya. Ya. Ini kaidah dalam kehidupan harus selalu kita yakini. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man taraka syai'an lillahi abdallahu Allah khairan min." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia yang lebih baik dari dia. Ya. Ini hadis subhanallah, hadis yang agung. Kenyataannya di tengah manusia sudah banyak tercatat dalam sejarah. Sampai ada satu buku saya pernah lihat, itu memuat kisah-kisah dalam berbagai biografi dan catatan sejarah para rawi tentang orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dia yang lebih baik dari ini. Allah ganti dia yang lebih baik dari ini. Ini adalah hal yang indah di dalam kehidupan seorang hamba. Di antara hal yang menakjubkan, dan ini kisah yang saya anggap menakjubkan, disebutkan dalam biografi seorang rawi. Dia menemukan sebuah kantong. Dia menemukan sebuah kantong. Kantong ini ternyata berisi perhiasan atau mutiara yang sangat mahal nilainya. Ya. Maka begitu dia menemukannya, dia pun menerapkan hadis Rasulullah SAW. Dia umumkan siapa yang kehilangan? Ya. Maka datanglah pemiliknya. Dia bertanya, apa warna tanpamu? Bisa pakai ikatan apa? Dia terangkan semuanya dengan persis. Kalau begitu, ini adalah milikmu. Ya. Orang tersebut, karena ini barang sangat bernilai, ingin dia berikan imbalan untuknya. Maka dia berkata, saya tidak mengambil imbalan dari suatu yang memang haknya untuk dikembalikan. Haknya untuk dikembalikan. Maka subhanallah, berjalan waktu sekian lama. Ya, dan di kantong ini sekali lagi tadi terdapat mutiara-mutiara Allah. Sangat mahal dalam bentuk kalung ya, mutiaranya. Sangat mahal. Ya. Subhanallah berjalan. Hari demi hari, bulan demi bulan. Ternyata orang yang menemukan kantong ini, suatu hari berjalan di tengah lautan. Mereka ditimpa oleh musibah. Dan beliau terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau. Ternyata di pulau tersebut, kaum muslimin yang hidup di situ belum pandai membaca Al-Quran. Maka dia pun duduk. Ya, mengajari orang-orang Al-Quran. Sehingga mereka pandai membaca Al-Quran. Ya. Maka penduduk negeri berkata, dari pihak wanita perempuan, katanya, di negeri kami ini ada seorang anak perempuan. Ya. Dia memiliki harta. Ya. Dan kami ingin menikahkan dia dengan engkau. Akhirnya, singkat cerita, dia pun menikah dengan perempuan tersebut. Ya. Kemudian, di hari yang pertama dia melihat istrinya, dia melihat calon tersebut di leher istrinya. Calon yang dia kenalkan. Maka dia bertanya, ya. Dia memandang kepada calon itu lama sekali. Istrinya bertanya, ada apa dengan calon yang apa namanya? Kau pandai. Kata rawi tersebut, saya dulu pernah menemukan calon ini. Kemudian diberikan kepada seorang tua yang datang memintanya. Maka anak perempuan ini pun menjerit. Ya. Kaget. Sebab orang yang disebut itu adalah ayahnya yang sudah meninggal. Ayahnya yang apa? Sudah meninggal. Dan ayahnya ketika dia kembali ke negerinya, dia berkata, saya ketemu orang di Mekah sangat jujur. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menikahkan dia dengan putri. Ya. Semoga Allah menikahkan dia dengan apa? Dengan putri, karena kejujurannya. Ya. Begitu kisah ini didengarkan oleh perempuan tadi, langsung diceritakan kepada keluarganya. Saya mau langsung satu pulang. Ya. Ini perhatikan ya. Orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ganti dia dengan apa? Yang lebih baik darinya. Ini banyak sekali ya. Karena itu seorang hamba hendaknya ya, kuat tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bergantung kepadanya. Dan dia tahu kalau ia membuat rohnya riba, maka akan mudah segala urusan. Dan dia harus tahu kapan ia membuat rohnya murka terhadapnya. Ya, jangan dia berharap ada pelindung lain selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang terdekat, mertua, anak, yang mana mereka tergolong furu'iyah? Apakah boleh ikut bermajlis dengan mereka untuk menghindari fitnah di keluarga istri? Ini masalah sebenarnya banyak sudut yang harus dilihat. Sebab kadang saya melihat pada sebagian orang bergampangan menggunakan kalimat furu'iyah. Ini hukum ya. Jadi saya nasihatkan di sini bahwa setiap orang hendaknya apa selalu ya, dia dimanapun dia berpijak berberkah bagi orang lain. Kalau pada sebagian pihak ada kesalahan, apalagi itu keluarganya, hendaknya dia adalah orang yang paling bersemangat mengajaknya kepada kebaikan. Ya. Dan banyak manusia di masa ini itu tidak perlu kita cegahnya, karena kebanyakan orang dia kurang paham terhadap tuntunan agama. Dia perlu untuk lebih banyak diajari, diarahkan kepada kebaikan. Ya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Dan semoga apa yang kita dengarkan pada dua sesi pertemuan ini adalah manfaat untuk seluruh dari kita. Dan semoga maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.